بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا، بارك الله فيكم. الحمد لله، hendak senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Wa ma bikum bi ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang kalian rasakan, semuanya itu dari Allah. Maka kita akui dengan hati kita, dan kita akui dengan lisan kita, dan kita bersyukur kepada Allah dengan cara menggunakan seluruh nikmat itu untuk beribadah kepada Allah, untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang Bani Israel. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wahai Bani Israel, ingat-ingatlah oleh kalian atas nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan aku telah mengutamakan kalian daripada seluruh alam, di seluruh umat. Di antara nikmat tersebut adalah wa idz najainakum min ali fir'aun, Allah selamatkan kalian dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Selamat dari mara bahaya itu nikmat. Padahal Fir'aun dan bala tentaranya yasumunakum su'al azab, mereka menimpakan kepada kalian azab yang pedih. Yudabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak laki-laki kalian. Wastahyuna nisa'akum, mereka membiarkan hidup wanita-wanita kalian dalam keadaan hina dan rendah, dizolimi, dilecehkan. Ketika kalian selamat dari pelecehan, penghinaan, penyiksaan, azab, itu nikmat. Wa fi dzalikum bala, pada yang demikian itu terdapat kebaikan. Mir rabbikum, dari Rabb kalian, azim, kebaikan yang besar. Kemudian Allah ingatkan lagi pada ayat yang berikutnya. Wa farakna bikumul bahr, dan ingatlah ketika kami membelahkan lautan untuk kalian. Fa anjaynakum, dan kami selamatkan kalian. Ditolong oleh Allah itu nikmat. Di belakang lautan sehingga bisa menyelamatkan diri dari Fir'aun dan bala tentaranya itu nikmat. Wa aghraqna ala Fir'aun wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan Fir'aun telah binasa, tenggelam dalam lautan, itu juga nikmat bagi kalian. Ketenangan, kenyamanan, ketentraman itu nikmat. Kalian tentram, tidak dikejar-kejar lagi. Itu nikmat. Aman. Aman suntosa itu nikmat. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan, dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 lailatan, 40 malam kami akan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Tsumma taqtumul ijla, kemudian kalian tidak sabar, bahkan kalian mengambil anak sapi. Min ba'dihi, setelah itu. Wa antum zalimun, dan kalian berbuat zalim menyembah anak sapi, bukan berlaku terjatuh dalam kesyirikan besar. Summa afauna ankum, kemudian kami memaafkan kalian. Dimaafkan dari perbuatan dosa itu juga nikmat wahai Bani Israel. Dimaafkan, diampuni kesalahan-kesalahan kalian itu nikmat. Summa afauna ankum, kemudian kami memaafkan kalian. Min ba'di dzalik, setelah kalian melakukan kesyirikan besar. La'allakum tashkurun, tujuannya supaya kalian bersyukur, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Wa ataina Musa al-kitab wal furqan, dan ingatlah ketika kami menurunkan kepada Nabi Musa, memberikan kepada Nabi Musa kitab wal furqan, dan juga pembeda antara hak dan batil, itu juga nikmat. Ketika kalian memiliki seorang Rasul yang menasihati kalian, yang membimbing kalian, itu nikmat. Ketika Allah turunkan kitab Taurat sehingga kalian terbimbing, maka pelajarilah, itu nikmat. Wal furqan, dan Allah turunkan juga furqan, pembeda atau sunnah-sunnah Rasul, itu juga nikmat. La'allakum tahtadun, agar kalian terbimbing, agar kalian mendapatkan hidayah. Kalau kalian mendapatkan hidayah sehingga beribadah kepada Allah sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, atau sesuai dengan bimbingan wahid Bani Israel, kalau kalian mendapatkan hidayah sehingga beribadah sesuai dengan Taurat dan sesuai dengan bimbingan Rasulmu yaitu Nabi Musa, itu nikmat. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wa qaumku, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim, menzalimi diri kalian sendiri. Bittikhadikum al-ijl, di mana kalian menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan kalian. Fatubu ila barikum, taubatlah kalian kepada pencipta kalian, kepada Rabb kalian. Taubatlah kepada Allah. Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri-diri kalian. Ini syariatnya Nabi Musa, bukan syariatnya Nabi Muhammad. Syariatnya Nabi Musa, di antara bentuk cara tobat mereka adalah mereka saling bunuh satu dengan lainnya. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian. Fatahu alaikum, maka Allah pun mengampuni dosa-dosa kalian. Innahu wa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaAllah kita akan lanjutkan ayat yang berikutnya. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, wa ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan terang dan nyata. Lihatlah betapa sabarnya dari Musa. Bani Israel yang tidak percaya kepadanya. Kamu juga manusia biasa seperti kami. Seorang Nabi sabar ketika dicela, direndahkan, tidak dihargai, dia tetap sabar. Kami tidak akan beriman wahai Musa, kata Bani Israel. Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah dengan mata kepala kami, dengan terang dan jelas. Fa'akhadatkumus sa'iqah, maka mereka pun disiksa oleh Allah dengan petir yang menjambar mereka. Menjambar mereka. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat dan menyaksikan kejadian itu. Summa ba'asnakum, kemudian kami bangkitkan kalian, kami hidupkan kembali kalian. Min ba'di mautikum, setelah tadinya kalian mati. Tadinya mati, kemudian dihidupkan, itu juga nikmat. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bangsa mana yang ketika mati dihidupkan kembali di muka bumi ini? Kalian, wahai Bani Israel. Bersyukurlah. Wadallalna alaikumul ghamam, dan kami naungi kalian dengan awan putih. Wa anzalna alaikumul manna wasalwa, kalian dinaungi sehingga tidak kepanasan, itu nikmat. Wa anzalna alaikumul manna wasalwa, dan kami turunkan untuk kalian manna wasalwa, yaitu ada ulama menyatakan manna yaitu tetesan embun madu, air madu. Dikasih minuman, itu nikmat. Atau seluruh rizki, itu mana? Itu nikmat. Wasalwa, daging burung, itu dikasih makan, itu nikmat. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik. Apa yang kami rizkikan kepada kalian, memiliki makanan, itu juga nikmat. Memiliki minuman, itu nikmat. Wama zalamuna, dan tidaklah kalian menzalimi kami. Walakin kanu anfusuhum yadzlimun, akan tetapi kalianlah yang telah menzalimi diri kalian sendiri. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ayat ini Allah sebut-sebut dalam Al-Qur'an agar kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran. Nah, ayat ini juga memberikan nasihat kepada kita untuk banyak bersyukur. Nikmat yang kita rasakan juga sangat banyak, tidak kalah banyaknya dibandingkan Bani Israel. Punya anak itu nikmat, bisa berkumpul dengan keluarga itu nikmat, bisa makan, bisa minum itu nikmat, bisa berkumpul bersama Ahlus Sunnah di Ma'ad itu nikmat, bisa sholat itu nikmat, bisa taklim itu nikmat, adanya yang membimbing kalian itu nikmat, adanya teman-teman yang soleh itu nikmat. Aman, tentram, tidak ada yang mengganggu kalian ketika belajar itu nikmat. Sehatnya kalian itu nikmat. Dan yang lain itu nikmat. Bersyukurlah. Ketika kalian salah, kemudian kalian bertobat, itu juga nikmat. Bersyukurlah pada Allah. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang tidak bersyukur. Kemudian mulai merendahkan nabinya, mengusirnya, atau menandakan, menyatakan kamu hanya seperti manusia biasa seperti kami. Mulai sombong, mulai merendahkan nabinya, akhirnya mereka celaka sampai hari kiamat. Waliyadu billah. Wa idh kultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu, hatta narallaha jahrah, sampai kami lihat langsung Allah. Sampai kami melihat Allah secara langsung. Wahada ghayatul zulmi wal jara'ati ala Allah wa ala rasulihi. Dan ini merupakan sepuncak-puncak kezaliman, kekurangan ajaran, sepuncak-puncak kekurangan ajaran terhadap Allah dan rasulnya. Berani dan lancangnya mereka kepada Allah dan kepada rasulnya. Ngancam mereka, kami tidak akan beriman sampai kami lihat langsung Allah. Tidak sopan dengan Allah, tidak beradab dengan rasulnya. Sombong orang-orang Yahudi ini. Fa'akhadhatkumus sa'iqah, maka akan siksa mereka, disebabkan ulah mereka, kami siksa mereka dengan sa'iqah, petir halilintar yang menyambar mereka. Imal maut, bisa jadi langsung mati mereka tersambar petir, au al-ghasyah al-azimah, atau pingsan yang berat, kejang-kejang kena sambaran petir. Wa antum tanzurun, dalam keadaan kalian saling menyaksikan satu dan yang lainnya, melihat temannya tergeletak, terbakar, gosong, pingsan. Nah, wuku'u dzalik, dalam keadaan kalian menyaksikan kejadian itu. Kullu yanzur, semua masing-masing melihat ila sahibihi, teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Ada yang langsung mati, menjerit histeris. Ada yang pingsan, kejang-kejang dan yang lainnya. Akhirnya mati. Ingat-ingat itu wahai Bani Israel. Tsumma ba'atsnakum, kemudian kami bangkitkan kalian. Min ba'di mautikum, setelah tadinya kalian mati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Allah sembuhkan yang sakit. Yang pingsan Allah sadarkan lagi, kemudian sembuh. Yang mati Allah hidupkan lagi, sembuh dari penyakit. Bahkan dihidupkan setelah kematian itu nikmat. Maka tujuan Allah supaya kalian bersyukur, maka bersyukurlah. Tsumma dzakara ni'matahu 'alaihim fit tayhi wal bariyati al khaliyati min az-zulali wasi'atil arzaq wasi'atil arzaq. Kemudian Allah menyebutkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, kepada Bani Israel. Nikmat apa itu? Nam fit tayhil bariyati al khaliyati min az-zulal wasi'atil arzaq. Ketika Bani Israel telah selamat dari kejaran Fir'aun, menyeberangi lautan, mereka sampai di padang Sahara yang luas, tidak ada tanaman, tidak ada buah-buahan, panas, kosong dari naungan, tidak ada tempat berteduh, wasi'atil arzaq, dan kosong dari luasnya rezeki. Tidak ada rezeki yang bisa mereka makan dan minum, enggak ada. Faqala, maka Allah berfirman, wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dan kami naungi kalian dengan awan. Kalian tidak kepanasan lagi, itu nikmat. Wa anzalna 'alaikumul man, dan kami turunkan untuk kalian al-man. Apa itu al-man? Wa huwa ismun jami'un likulli rizqin hasanin yuhsalu bila ta'ab. Al-manna adalah nama seluruh, nama yang mencakup seluruh rizki yang baik, yang didapat tanpa capek. Itu namanya man. Kamu dapat rizki tiba-tiba, nah, tanpa susah, tanpa lelah, rizki yang baik, itu namanya man. Di antara man adalah minhu az-zanjabil, seperti jahe dilempar saja di padang pasir, kasih air, tumbuh dia. Wal kam'ah, kam'ah itu jamur-jamur, ya. Kayu-kayu yang sudah lapuk, ada jamurnya yang bisa dimakan, itu juga nikmat. Wal khubzu, roti, dapat roti, itu juga nikmat. Nah, wa ghairu dzalik, dan yang lainnya. Kami naungi kalian dengan awan sehingga enggak kepanasan. Kami turunkan dari langit al-man, rizki yang baik. Ada juga yang menafsirkan tetesan embun madu, air minum dari madu. Wasalwa, dan juga daging burung. Salwa adalah ta'irun sogirun, burung kecil. Yukalu lahu as-samani, as-samani, as-samani. Samani adalah burung kecil. Thayyibul laham, yang sangat enak dagingnya, empuk. Nah, lezat rasanya, itu salwa. Salwa itu daging burung yang kecil yang memiliki rasa yang lezat. Allah turunkan dari langit wasalwa, daging burung. Nah, fakana yanzilu alaihi minal man wasalwa, maka ketika itu turun untuk kalian dari langit makanan, yaitu manna wasalwa, ma yakfihim wa yaqitihim, sesuatu yang mencukupi kalian dari rasa lapar kalian dan dari dahaga kalian. Nah, cukup bagi kalian. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. kalau makan tuh yang halal-halal, yang baik-baik. Wahai Bani Israel, ya, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan. Jangan makan hasil-hasil yang tidak baik. Makan yang baik-baik. Apa yang kami naziruhu li ahlil madan al-mutrafihin. Manna dan salwa itu adalah rizki yang tidak ada bandingnya, yang tidak diketahui ada bandingan yang semisal dengannya. Bagi penduduk kota merupakan makanan yang mereka makan makanan yang mewah, enggak bisa dibandingkan. Lebih enak manna dan salwa. Bagi penduduk kota yang makan dengan makanan yang mewah, enak, masih enak manna dan salwa. Makan dan minumlah dengan nikmat. Apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, manna dan salwa ini. Ternyata sekian lama mereka mendapatkan nikmat itu, mereka berkeluh kesah. Falam yashkuru hadhihi an-ni'am, dan mereka tidak mensyukuri nikmat ini. Bosan kami wahai Musa, apa enggak ada makanan lain? Minta sana pada Tuhanmu. Sayur-sayuran kayak biji-bijian kayak adas, kayak bawang putih, bawang merah kayak, atau yang lainnya kayak. Masa ini terus? Luar biasa. Nikmat makanan yang paling nikmat, paling lezat diturunkan. Malah minta yang lain, bosan, enggak punya adab lagi dengan Rasulnya. Semoga Allah merahmati Nabi Musa yang begitu sabar menghadapi Bani Israel yang enggak punya adab, ngeyel. Kalau minta ya langsung doa pada Allah, nyuruh-nyuruh Rasulnya, enggak punya adab, luar biasa. Falam yashkuru hadhihi an-ni'am, mereka tidak mensyukuri nikmat ini. Wastamaru ala qasawatil qulub. Wastamaru ala qasawatil qulub. Terus menerus hati mereka itu kaku, keras hati. Wa kasratuz dzunub, dan banyaknya dosa. Terus saya berbuat dosa, maksiat, padahal ada nabi di tengah-tengah mereka. Ada kitab Taurat yang ada di tangan mereka. Di tengah-tengah mereka tetap saja mereka berbuat dosa, sehingga hati mereka itu keras dan kaku. Dinasehati kayak apapun enggak masuk-masuk ke hati mereka. Tidak bersyukur, tetap sombong, dan tidak taat kepada Rasulnya. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian Allah nyatakan, "Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun." Tidaklah kalian menzalimi kami, akan tetapi kalian menzalimi diri kalian. Yakni bitilkal af'al, dengan perbuatan mereka seperti itu, al-mukhalifatil awamirina, menyelisih perintah-perintah kami, tidak menzalimi kami sedikit pun. Lianna Allah la tadurruhu ma'asiatul asin, karena sungguhnya Allah Ta'ala tidak memudaratkan dia, maksiatnya orang yang bermaksiat. Kamu bermaksiat, seluruh dunia ini bermaksiat, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Allah tetap Maha Kuasa. Kama la tanfa'u ta'atu ta'in, sebagaimana tidak bermanfaat ketaatan orang yang taat. Kamu mau beriman seluruhnya, seluruh dunia beriman pada Allah, pada beribadah pada Allah, juga enggak bermanfaat terhadap kekuasaan Allah. Allah Maha Kaya. Tidak bertambah kekuasaannya dengan ketaatan kalian seluruh dunia, enggak. Kalian taat itu untuk kalian. Kalian kufur, tidak bersyukur, itu mudaratnya juga menimpa kalian. Tidak membahayakan Allah, tidak juga memberikan manfaat kepada Allah. Walakin kanu anfusuhum yadzlimun, tetapi kalianlah menzalimi diri kalian. Kalau kalian tidak taat, kalau kalian tidak bersyukur, kalau kalian kufur, fayaudu, maka kembalinya daruruhu alaihim, maka mudaratnya akan kembali pada kalian. Hati kalian menjadi kaku. Tidak bersyukur, selalu mengeluh, berkeluh kesah, tidak tenang, tidak nyaman hidupnya, tidak tenteram, kemudian saling bertikai, saling bunuh-membunuh, berselisih, ribut. Itu siapa yang rugi? Kalian sendiri. Kalau kalian taat, Allah turunkan barokah dari langit dan dari bumi. kalian makmur, hati kalian tenang, saling bantu membantu, ta'awun 'ala birri wa taqwa, nyaman, aman. Siapa yang beruntung? Kalian sendiri. Maka bersyukurlah. Maka ikhwati fillah, dari ayat yang kita baca ini, ayat yang ke-49 sampai 57 itu semuanya ayat-ayat tersebut memberikan anjuran kepada kita untuk menjadi hamba Allah. Yang bukan kisah Bani Israel, naam, bukan hanya teguran bagi orang-orang Yahudi saja, tetapi juga bagi kita kaum muslimin untuk mengambil pelajaran. Jadilah hamba Allah yang bersyukur, jangan kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Bersyukurlah nikmat diutusnya Rasul Nabi Muhammad SAW, bersyukurlah diturunkannya Al-Quran. Maka hendaklah kita pelajari Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwakannya, dan terus dibawa bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kita bacakan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi siapapun yang mendengarkan dakwah ini. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu rahimakumullah.